Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan sesi keempat pada rangkaian daurah bahasa Arab. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang fi'il, fi'il madi, mudhari, amr, beserta ciri-ciri fi'il mudhari dan ciri-ciri fi'il amr dan fi'il madi, juga huruf-huruf apa saja yang bisa menasobkan fi'il mudhari dan bisa menjazmkan fi'il mudhari. Ya. Sekarang kita masuk ke bab baru. Bab marfu'atil asma. Ya. Bab marfu'atil asma di halaman 89 di modul yang kita pakai. Ya, sebelum kita mulai, kita sedikit murojaah dulu lah ya. Sedikit bertanya-tanya, dan mungkin para pendengar Radio Syiar Tauhid yang tahu bisa dijawab. Anda jawab di dalam hati saja, karena yang bisa menjawab langsung hanya teman-teman yang hadir di masjid kita. Taib. Soal pertama, tanda i'rab itu ada dua. Ada yang menggunakan tanda i'rab dengan huruf, dan ada yang menggunakan dengan harokat. Afdolnya bukunya ditutup ya kan. Nah, modelnya ditutup biar kelihatan. Ya. Ada beberapa kata yang menggunakan tanda i'rab dengan huruf dan dengan harokat. Yang dengan huruf dulu, ya, yang dengan huruf dulu. Kita mau ambil dari anak-anaknya nggak ada ya? Baik, kalau gitu bapak-bapak semua. Dari silakan. Nggak belakang. Ya Pak. Fadal. Antum. Ya. Yang dengan huruf ada berapa kata? Ada berapa kata yang di i'rab dengan huruf? Ada berapa? Fal mu'rabatu qismani, ya, kata pengarang. Qismun yu'rabu bil huruf wa qismun yu'rabu bil harakat. Yang dengan huruf ada berapa kata, ada berapa jenis kata? Baik. Silakan, Pak. Ada 14 kata. Banyak sekali, Pak. 14 jenis kata yang di i'rab dengan huruf. Yakin, Pak? Dikurangi 10, Pak. 4 ya. Yang pertama apa? Al-musanna. Dengan apa di i'rab al-musanna? Ketika rofa dengan alif, ketika nasab dan ketika khafad dengan ya. Ya kan? Ingat. Dapat ya? Sudah ketemu. Ya, yang kedua. Fadol, Pak. Ya, antum. Yang peci hitam sebelah kiri, belakang tiang. Ya, antum. Halal. Tiga lagi. Baru satu yang disebutkan, baru al-musanna. Sisa tiga jenis kata yang di i'rab dengan huruf. Atau antum jangan-jangan gak paham soalnya, makanya bingung semua. Paham gak soalnya? Paham ya? Halal antum ya. Ya. Yang kedua, yang pertama al-musanna. Yang kedua jamak mudzakkar salim. Yang ketiga al-asmaul khamsah. Yang keempat al-af'alul khamsah. Masya Allah, mumtaz. Ya, ini empat jenis kata yang di-i'rab dengan huruf. Kemudian ada berapa yang di-i'rab dengan harokat? Yang di-i'rab dengan harokat. Silakan, antum. Ya. Empat juga. Yang pertama isim mufrad, jamak taksir, muannas salim dan fi'il mudhari yang di akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Ya, ahsan, masyaallah. Itu semuanya. Ya, tentang kata-kata yang di-i'rab dengan huruf ada empat dan dengan harokat juga ada empat. Baik, kita langsung ke halaman 89. Qala al-musannifu rahimahullah babu marfu'atil asma. Bab isim-isim yang marfu. Ya. Ya, sekarang kita akan membahas ya, sekaligus ini tentang amil. Faktor yang menjadikan sebuah isim itu rofa. Ya. Jadi yang bisa faktor yang membuat sebuah kata itu menjadi marfu. Kan kita kemarin baru membahas rofa itu apa, khofat itu apa, nasab. Nah sekarang apa saja isim yang marfu? Apa itu marfu? Marfu adalah jenis i'rab. Ya. Tanda marfu itu ya, tanda marfu itu diantaranya dhamma, ya. Kemudian ada tiga lagi yang lain. Nah, sekarang apa saja isim yang dia itu bisa dhamma, ya. Kemudian alif, kemudian waw dan itu saja ya, karena pembagian isim saja ini. Jadi enggak ada fi'il. Jadi apa saja isim yang dalam keadaan marfu? Isim-isim yang marfu itu apa saja? Di sini disebutkan al-marfu'atu sab'atun. Al-marfu'atu sab'atun, isim-isim yang marfu. Di benak antum paham enggak maksudnya marfu itu apa? Jelas ya? Jadi misalnya Nabi bilang Muhammadun. Muhammadun dalam keadaan marfu. Ya. Muhammadun. Kemudian Nabi bilang ra'aitu Muhammadan. Muhammadan dalam keadaan mansub, ahsan. Ya. Marartu bi Muhammadin. Muhammadin dalam keadaan majrur ya, atau mahfud kalau istilah dari pengarang. Nah, jadi kita akan mempelajari isim-isim yang marfu. Ini kalau dia dengan dhamma. Apakah semua marfu dengan dhamma? Tidak. Al-attalibani mujtahidani. Attalibani di situ marfu juga. Tapi tidak dengan dhamma. Melainkan dengan huruf alif. Kenapa dengan alif? Karena musanna. Nah, sekarang kita akan mempelajari isim-isim yang marfu ini. Apa saja isim-isim yang marfu? Ya. Al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang marfu ada tujuh. Wahia, yaitu yang pertama al-fa'ilu. Ya, al-fa'ilu. Yang kedua wal-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Nanti akan kita jelaskan. Yang ketiga wal mubtada'u. Wal mubtada'u. Langsung yang keempat wa khabaruhu dan khabarnya. Ya. Baik. Empat dulu ya. Yang pertama al-fa'il. Al-fa'il itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu subjek, pelaku yang melakukan sebuah pekerjaan. Jadi gampangnya gitulah. Ya, al-fa'il itu pelaku. Kalau dulu kita belajar bahasa Indonesia SPO ya. Subjek, predikat, objek. Ada ka, keterangan, bisa waktu, bisa tempat. Nah, al-fa'il itu subjek. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Dan maf'ul, objek, alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang fa'ilnya tidak disebutkan. Dan objek yang fa'ilnya tidak disebutkan, yang pelakunya tidak disebutkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-mubtada'u. Mubtada' itu kalau istilah bahasa Indonesianya, yang diterangkan. Yang diterangkan. Mubtada'. Wa khobaruhu, dan yang menerangkan. Khobar, khobarnya. Kalau kita istilahkan ke dalam bahasa Indonesia, mubtada' itu yang diterangkan, khobarnya yang menerangkan. Empat ya. Kemudian yang kelima, wasmu kana wa akhawatiha. Isimnya kana dan saudari-saudari kana. Nanti di belakang atau di bawah akan diterangkan. Ini yang kelima. Yang keenam, khobaru inna wa akhawatiha. Khobarnya inna dan saudari-saudari inna. Jadi inna hanya perwakilan saja. Dia memiliki banyak saudari. Selesai enam. Yang terakhir, wattabi'u lil marfu. Wattabi'u lil marfu, dan pengikut untuk isim yang marfu. At-tabi, pengikut untuk isim yang marfu. Wa huwa arba'atu asya, dan pengikut itu ada empat jenis. Ada empat jenis. Yang pertama, an-na'tu, sifat. An-na'tu itu adalah sifat. Dalam istilah kita, kata adjective, ya. Sifat. Dalam bahasa Indonesia, kata sifat. Kemudian, wal-atfu, atof. Atof itu, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, sandarannya. Apa al-atof? Apa Pak Yudi, guru bahasa Indonesia? Atof itu bahasa, istilah bahasa Indonesianya apa? Atau gak usah kita istilahkan, jadi atof itu pendekat, untuk mendekati pemahaman. Atof itu gampangnya gini Pak. Muhammadun wa Zaidun. Muhammad dan Zaid. Nah, Zaid ini dia disandarkan kepada Muhammad. Atof istilah bahasa Arabnya. Cuman kita gak tahu istilah bahasa Indonesianya. Penyandaran. Ya, nanti akan kita terangkan rinciannya. Ini yang kedua. Kemudian jenis tabi, jenis pengikut yang ketiga, at-taukid, penekanan. At-taukid, penekanan. Dan yang terakhir, wal-badalu, dan al-badal, pengganti. Ini semua adalah isim-isim yang pasti dia dalam keadaan marfu. Gak mungkin dia gak marfu. Yang pertama, al-fa'ilu. Yang kedua, al-maf'ulul ladhi lam yusamma fa'iluhu. Yang ketiga, al-mubtada'u. Yang keempat, khobaruhu. Yang kelima, ismukana wa akhawatiha. Yang keenam, khobaru inna wa akhawatiha. Dan yang terakhir, at-tabi lil marfu. Pengikut. Dan pengikut itu ada empat. An-na'tu, kata sifat. Al-atof, al-atofu, atof, penyandaran. Wat-taukidu, penekanan. Wal-badalu, dan pengganti. 7 isim yang marfu, sedikit. Ya, enggak begitu banyak. Yang banyak nanti di mansubat. Ya. Baik, kita lihat. Kita bahas satu persatu. Qala al-musannif rahimahullah, babul fa'ili. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'iluhu. Ya. Fa'il itu adalah isim yang marfu. Ya, berarti fa'il itu harus bentuknya isim ya. Enggak boleh fa'il bentuknya huruf atau fi'il. Ya. Jadi fa'il itu harus bentuknya isim. Tidak boleh bentuknya huruf atau fi'il. Kemudian dia marfu. Al-ismul marfu'u. Al-madhkur yang disebutkan. Qoblahu. Sebelum fi'il, sebelum fa'il tersebut. Fi'luhu. Fi'ilnya. Jadi fa'il itu adalah isim yang marfu. Yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Bagaimana itu? Lihat contohnya. Oh nanti ya contohnya. Nanti akan diterangkan. Wahuwa ala qismain. Dan fa'il ini terbagi dua. Fa'il ini terbagi dua. Ada yang namanya zahir. Fa'il yang zahir. Kemudian wa mutmar. Dan fa'il yang berupa kata ganti. Berupa kata ganti. Baik. Kita lihat contoh dari kedua jenis fa'il. Fadzahiru nahwa qawlika. Adapun untuk fa'il yang berbentuk isim zahir seperti ucapanmu, nahwa qawlika, qama zaidun. Qama zaidun. Lihat, tadi kita ambil definisi fa'il. Fa'il adalah isim yang marfu, ya, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Qoma zaidun. Di sini fa'ilnya adalah zaidun. Ya, fa'ilnya zaidun. Zaidun keadaannya pasti marfu, ya kan? Apa tanda rafa' zaidun di situ? Tanda rafa' zaidun di situ apa? Dhamma. Ya. Al-madhkur qablahu fi'iluhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ada enggak fi'il di situ? Ada, berarti qoma. Berarti fa'il itu harus atau secara umum terletak setelah fi'il. Enggak boleh kita bilang zaidun qoma. Salah. Harus qoma zaidun. Ya. Jadi kalau antum balik qoma zaidun. Di sini fiilnya qoma, fa'ilnya zaidun. Kalau antum balik zaidun qoma, maka zaidun bukan sebagai fa'il. Sudah berubah statusnya. Dan ini tidak terjadi pada bahasa Indonesia. Ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia kalau fiilnya kita terjemahkan agak aneh nanti terjemahannya. Berdiri Zaid. Kan harusnya Zaid berdiri kan gitu ya. Jadi terjemahannya itu semuanya kalau kita terjemahkan menjadi jumlah ismiyah dia. Karena jumlah itu dalam bahasa Arab terbagi dua ya. Ada yang jumlah ismiyah, jumlah yang diawali oleh isim. Dan ada yang bentuk kedua, jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali oleh fi'il. Nah fa'il itu terletak pada jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali oleh fi'il. Istaghfara Muhammadun Rabbahu. Istaghfara fi'il atau fa'il? Fi'il. Muhammadun sebagai apa di sini? Fa'il karena fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Istaghfara Muhammadun. Nah, Rabbahu kepada Rabbnya. Apa jenis jumlahnya di situ? Fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Kalau kita balik Muhammadun istaghfara Rabbahu. Artinya enggak masalah, sama artinya. Muhammad beristighfar kepada Rabb-nya. kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi statusnya berubah. Yang tadinya Muhammad ketika setelah istighfar dia sebagai fa'il, tapi begitu kita balik dia dia kita taruh di awal, maka menjadi mubtada. Nanti pembahasan ketiga. Jadi jelas ya. Jadi jangan salah. Karena ketika antum merubah posisi fa'il di depan, dia menjadi mubtada. Karena fa'il itu harus ada fi'il yang mendahuluinya. Baik. Kemudian contoh lain, wayakumu zaidun. Qama zaidun wayakumu zaidun. Ini bentuk fi'il mudhari'nya, sama saja. Atau bentuk yang fa'il dengan jenis musanna. Waqama zaidani. Az-zaidani musanna. Dan dia sebagai fa'il di situ. Apa tanda i'rab az-zaidani? Hah? Alif. Ya, karena dia musanna ya. Baik. Wa yaqumu zaidani. Ini juga dengan fi'il mudhari. Musanna juga. Wa yaqumu zaidani. Kemudian bentuk jamak mudzakkar salimnya. Wa qama zaiduna. Ya, qama az-zaiduna. Az-zaidun fa'il marfu. Apa tanda rafa'nya? Al-waw. Ya. Kenapa al-waw? Karena bentuknya jamak mudzakkar salim. Ya. Dengan bentuk fi'il mudhari setelahnya, wa yaqumu zaiduna. Ya. Wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu. Bentuk jamak taksir. Atau bentuk fa'il yang musanna. Fa'il yang perempuan. Jadi pelakunya perempuan. Seperti waqamat hindun. Ya, hindun perempuan. Kalau pelakunya perempuan, maka fi'ilnya ditambahkan ta'nis as-sakinah. Dan inilah tanda fi'il yang kita baca pada pertemuan pertama, ciri-ciri fi'il. Kemasukan ta'nis as-sakinah di akhirnya. Jika pelakunya adalah perempuan tunggal atau jamak. Qamat hindun. Hindun pelakunya fa'il, perempuan dia. Kalau pelakunya perempuan, maka fi'ilnya harus ditambahkan ta' marbutoh, ta' as-sakinah di belakangnya. Jika fi'ilnya fi'il madi ya. Kalau fi'il mudhari juga dikasih ta', tapi tidak di belakang, melainkan di depan. Ya. Seperti ini, watakumu hindun. Hindun perempuan, maka fi'ilnya juga harus perempuan. Bagaimana caranya? Berita, tambahkan huruf ta, tapi tidak di awal, tapi tidak di akhir, di awal. Takumu hindun. Kemudian waqamatil hindani, bentuk perempuan yang dua. Ya. Waqamatil hindani, watakumul hindani. Waqamatil hindatu. Al-hindatu jamak mu'annas salim. Wataqumul hindatu. Ya, hindun, hindun, hindun. Tiga orang namanya hindun. Ya. Kemudian waqamatil hunudu. Nah, ternyata hindun bisa juga dijamakkan dengan jamak taksir. Seperti ini. Waqamat al-hunudu. Wataqumul hunudu. Ya. Waqama akhuka wa yaqumu akhuka. Fa'ilnya bentuknya isim apa? Jenis isim apa di situ? Fa'ilnya al-asmaul khamsah. Akhuka. Qama akhuka. Pasti dia marfu ya. Apa tanda rafa'nya? Al-waw. Ya. Wa yaqumu akhuka. Ya. Kemudian waqama ghulami. Ya, ghulami. Ghulami di sini juga fa'il. Ghulami fa'il. Apa tanda dan setiap fa'il pasti marfu ya. Apa tanda rafa'nya? Hah? Dhammah muqaddarah. Ya, ini yang tadi malam kita bahas. Jika ada isim yang disandar yang digandengkan dengan dhamir ya mutakallim, maka harokat atau tanda i'robnya harus muqaddarah semua. Gulami fa'il marfu. Tanda rofaknya dommah muqaddar. Apa alasan dia ini ditakdirkan? Masih ada gak di pantul? Jadi hapus ya. Ya, apa alasan dia ini ditakdirkan? Apa alasan kenapa harokatnya dikira-kira, enggak dinampakkan? Hah? Enggak, bukan berat diucapkan. Gulamai, jadi galamai nanti ya, makanan lagi ya. Apa alasannya, Pak Abu Raihan? Al-munasabah. Munasabah, bentuk penyesuaian dengan huruf ya mutakallim. Ya. Dia enggak berat, Pak. Gula mui. Enggak gerak. Gula mi muqaddar. Jadi kalau kita i'rab nanti, kalau kita sudah belajar mengi'rab, gulami fa'ilun marfu'un. Ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal liharokatin munasibah. Nanti masing-masing ada tambahannya dalam mengi'rab. Tapi kita nanti itu mengi'rab. Insya Allah pelan-pelan. Ya. Kemudian wayakumu gulami. Ini bentuk fi'il mudhari'nya. Wama ashbah dzalik. Dan yang semisal dengan itu semua. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, qama zaidun, wayakumu zaidun. Bentuk isim mufrad, marfu dengan dhamma. Ya kan? Wa qama zaidani wa yaqumu zaidani. Zaidani di situ fa'il juga, tapi jenisnya musanna. Berarti dia mof, berarti dia dirofa'kan dengan alif. Ya, wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna. Jenis fa'ilnya di situ, jenis isimnya jamak mudzakkar salim, dirofa' dengan alya. Benar? Hah? Dengan ya. Sahih. Qama zaiduna wa yaqumu zaiduna. Az-zaiduna di situ fa'il marfu. Tanda rafa'nya al-ya. Sahih aw la? Sahih wala la? La, khata ya. Khata, kalau khata itu parah sekali salahnya ya. Di tasdid to-nya. Baik. Tanda i'rabnya apa? Al-waw, karena dia jamak mudzakkar salim. Kemudian qamat hindun wa taqumu hindun. Muannas mufrada dengan dhamma. Wa qamatil hindani wa taqumul hindani, sama seperti musanna tadi. Wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu, jamak muannas salim, dirafa' dengan dhamma. Iya. Kemudian wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu. Wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu. Wa qama akhuka. Al-asmaul khamsah. Jadi semuanya itu marfu. Semua tadi itu marfu. Cuman tanda rafa'nya berbeda-beda. Berbeda-beda, ada yang dengan dhamma seperti yang terjadi pada jamak taksir isim mufrad muannas salim. Atau ada yang dengan alif seperti yang terjadi pada al-musanna. Atau ada yang dengan waw seperti yang terjadi pada jamak mudzakkar salim sama al asmaul khamsah. Jadi itu Pak, sama semua dia rofa, cuman tidak semuanya dengan dhamma. Ya, insyaallah paham ya. Ini jika fa'ilnya bentuknya isim zahir, isim yang nampak, isim zahir. Kemudian wal mutmaru, dilanjutkan bawahnya. Dan bentuk fa'il yang domir, yang menggunakan kata ganti, ya. Ada 12. Ya, ada 12. Ada 12. Kok 12? Kan domir kan ada 14. Iya, ada 12. Yang huwa sama hiya dihilangkan. Kita lihat ya. Oh, yang hiyanya ada. Oh, yang huwanya juga ada. Berarti apa yang dihilangkan? Kita lihat kalau gitu. Dan isim yang domir ada, dan fa'il yang bentuknya domir ada 12. Isna ashar, nahwa qaulika, seperti ucapanmu, dorobtu. Dorobtu, ini fi'il dan fa'il. Fi'ilnya doroba, fa'ilnya apa? Kalau dipisah jadinya ana. Kalau disambung jadinya atta al-mutaharrika. Huruf ta fa'ilnya. Jadi dorob tu. Fa'ilnya tu, domir. Domir ana. Nanti kalau kita belajar bahasa Arab, karena semangatnya dia berbicara kan, man doroba, ana doroba. Salah ya? Atau doroba ana. Gak bisa, doroba ditambah ana jadinya dorobtu. Man doroba, ana dorobtu. Ananya gak usah dihapus, dorobtu. Langsung, saya yang memukul. Jadi doroba itu fiilnya, ditambah fa'ilnya. Bentuknya domir, ya, yaitu huruf ta, dorobtu. Atau wa dorobna, doroba fiil, fa'ilnya apa? Na addalatu alal fa'il, ya. Huruf na. Kalau kita pisah menjadi nahnu dia, ya. Doroba ditambah nahnu jadinya dorobna, ya. Fa'ilnya domir nahnu atau domirna, bukan isim dohir. Jelas ya maksudnya. Kemudian wa dorobta, dorobta ini anta, mukhatab, mufrad, mudzakkar. Orang yang di apa, kata ganti orang kedua tunggal, laki-laki, kamu. Doroba ditambah anta jadinya dorobta, ya, pelakunya anta, fa'ilnya anta. Wa dorobti, pelakunya anti, ya. Dorobtuma, pelakunya antuma, baik laki-laki atau perempuan, ya. Dorobtuma. Nah di sini yang digabung ya, nggak terulang dia. Kemudian wa dorobtum, antum, kalian laki-laki, banyak ya. Dorobah ditambah antum jadinya dorobtum. Kemudian wa dorobtunna, dorobah ditambah antunna menjadi dorobtunna. Wa dorobah, dorobah, dorobah mana fa'ilnya, mana pelakunya? Ada gak pelakunya di situ? Ada ya. Pelakunya apa atau siapa? Domir, huwa, dia. Kata ganti buat orang ketiga tunggal laki-laki, doroba, dia. Kemudian dorobat, dorobat pelakunya siapa? Hia. Kata ganti orang ketiga tunggal perempuan, doroba, doroba, doroba ditambah huma, mereka berdua. Dia ganda. Apa bahasa Indonesia kita apa? Mereka ya. Tapi dua orang, enggak tiga. Laki-laki, doroba. Doroba ditambah huma menghasilkan doroba. Kemudian dorobu. Doroba ditambah domir hum. Kata ganti untuk orang ketiga jamak laki-laki. Hum. Ya. Dan yang terakhir dorobna. Nunnya pendek. Kata ganti untuk orang ketiga jamak perempuan, hunna, doroba ditambah hunna. Baik, ini semua ada 12. Kalau kita mau rinci atau mau kita sapu bersih, ya, kita tasrif saja. Fa'ala, fa'ala, fa'aluan gitu ya. Ntar ketahuan semua. Doroba, doroba, dorobu, huwa, huma, hum, ya kan? Dorobat, dorobata, dorobna, hiya, huma, hunna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Anta, antuma, antum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Anti, antuma, antunna. Dorobtu, ana. Dorobna, nahnu. Ya, 14. Kalau mau dilengkapkan. Ya, jadi ini pembahasan seputar fa'il. Baik. Fa'il itu, saya ulangi, fa'il itu harus bentuknya isim dan pasti keadaannya marfu, ya, dan pasti keadaannya marfu, ya. Kemudian dia harus didahului oleh fi'il ya. Jangan fa'il yang mendahului fi'il. Fa'ilnya yang didahului oleh fi'il. Ya. Kemudian jika pelakunya itu, jika fa'ilnya perempuan, ya, lihat fi'ilnya. Apakah fi'ilnya fi'il madi atau fi'il mudhari? Kalau fi'ilnya fi'il madi, tambahkan ta at-ta'nits as-sakinah di akhirnya. Ya. Maryam telah makan. Bahasa Arabnya apa? Maryamu akalat, gitu. Ahsan. Akalat Maryam, bukan Maryamu akalat. Karena pembahasan kita fa'il. Ya. Akalat Maryam, fi'ilnya duluan disebutkan, baru fa'ilnya. Ya. Jika fa'ilnya perempuan, itu Maryam perempuan, maka ditambahkan ta di akhir fi'il madi. Jika fi'il madi, jika fi'ilnya mudhari, sama ditambahkan juga ta'nya tapi di depan. Maryam sedang minum. Bahasa Arabnya apa? Ahsan. Tashrobu Maryam. Ya. Baik. Ini jika bentuk fa'ilnya isim zohir, nama ya. Kalau fa'ilnya bentuknya domir, kata ganti yang tadi, langsung aja antum tasrif. Doroba, doroba, dorobu. Nah itu semua itu fa'il semua itu. Doroba fa'ilnya huwa. Doroba fa'ilnya alif, al-isnain, huma. Dorobu fa'ilnya wawul jama'ah. Kalau dipisah hum. Ya. Seperti itu. Baik, jelas ya? Ada pertanyaan? Fadol. Ini isim yang pertama, marfu. Isim marfu yang pertama. Ya. Ya, silahkan dilihat ke papan tulis. Ini mudah, Pak ya. Qara'a akhuka wat talibani wal fata. Ya. Berarti untuk mempersingkat ini kita anggap fa'il semua ya. Kalau ini pasti fa'il. Ini ma'tuf kepada fa'il. Ya udah fa'il juga lah ya. Ini ma'tuf kepada fa'il juga, jadi fa'il semua. Berarti otomatis ketiga isim ini, ahuka, at-talibani, al-fata, semuanya dalam keadaan maj marfu, ya, dalam keadaan marfu, ya, dalam keadaan marfu. Kalau begitu, apa tanda rofa yang pertama, fa'il yang pertama? Siapa yang nyuruh jawab? Nanti jawab rame-rame, berani disuruh sendiri, baru pura-pura amnesia, kan? Lihat ya, ahuka tadi disebutkan apa? Tanda i'rabnya adalah al-waw. Kenapa al-waw? Karena bentuknya adalah al-asmaul khamsah. Gitu ya. Qara'a ahuka. Baik. At-talibani, sekarang saya tunjuk. Ahnaf. At-talibani tanda rafa'nya apa, Naf? Alif, Masya Allah. Wah, antum berarti harus hati-hati, Pak ya. Kalau enggak bisa berarti ada anak kecil nih. Baik, ahsan. Kenapa alif ahnaf? Kenapa at-talibani tanda rofaknya alif? Kenapa? Mas yang pakai baju kemeja, ya. Ya, antum. Kenapa tanda i'rabnya alif, tanda rafa'nya alif? Fadol mas yang biru. Li'annahu musanna, karena dia musanna, ya kan? Baik, berarti mudah ya insyaallah. Yang terakhir al-fata. Al-fata Zainal, ya Allah. Limadza al-fata? Madza i'rabul fata? Apa tanda alamatu i'rabil fata? Dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kira. Enggak nampak nih. Harusnya ada tapi enggak nampak. Kenapa dikira-kira, Nal? Karena ta'adzur. Enggak mungkin dikasih harokat di akhir al-fata. Baik. Berikutnya, soal berikutnya. Nadrusul Arabiyyata. Ya, nadrusul al-Arabiyyata. Ya. Nadrusul al-Arabiyyah. Mana fa'ilnya? Fadul Pak. Nadrusul. Mana nahnunya di sini? Ya, fa'ilnya domir. Sudah ketahuan. Fa'ilnya domir. Domir apa? Yang penting domir dulu kan, udah aman. Domir apa nanti gitu ya. Ya, jadi ini fi'il. Fi'ilnya aslinya yadrusu. Ya, karena fi'il mudhari dia kan. Fi'ilnya yadrusu. Karena dia ketemu sama domir. Karena pelakunya adalah domir, maka diganti huruf depannya. Menjadi nun nadrusu, berarti otomatis di sini ada fiil dan ada fa'il. Karena ingat ya, dalam bahasa Arab di mana ada fiil pasti ada fa'il di situ. Enggak mungkin antum tulis misalnya kataba, pasti ada fa'ilnya. Apa fa'ilnya? Huwa. Ya. Jadi yang tadi, yang ini kita bahas fa'il yang berbentuk isim zahir, nampak dia. Sedangkan yang nomor dua, fa'il yang berbentuk domir, ya, gak nampak, kata ganti, dia terbenam dalam fi'il tersebut, ya, apa, menempel pada fi'il tersebut. Ini pembahasan fa'il, jelas ya? Baik, berikutnya kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah. Babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Jenis isim marfu' yang kedua. Yang pertama fa'il, yang kedua ini. Al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ya. Al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu ini sama dengan istilah nahwu yang lain, naibu al fa'ili. Ya, buat menyingkat judulnya biar enggak kepanjangan, antum kasih tulisan naibul fa'il. Jadi sama. Al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu sama dengan naibul fa'il. Ya. Karena kalau kita baca kepanjangan ya. Baik. Jadi bab kedua, bab tentang naibul fa'il. Ya. Apa itu naibul fa'il? Kita lihat. Qala al-musannif wa huwa, dan naibul fa'il itu adalah al-ismul marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Isim yang marfu', yang tidak disebutkan bersamanya pelakunya. Isim yang marfu' yang pelakunya tidak disebutkan bersama isim tersebut. Isim yang marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya bersamanya. Ya. Misalnya, saya ucapkan qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Ya. Kita tulis ya. Qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Ya. Ini fi'il. Fi'il madi ya kan? Ini fi'il madi. Muhammad sebagai fa'il. Ya, pelakunya. Al-Qur'an karena belum kita pelajari, kita baca cepat. Ini sebagai objek, maf'ulun bihi. Jadi kalau kita ini kan subjek, predikat, predikat ini objek, SPU, PSU jadinya. Ya, subjeknya di sini. Nah, sekarang pembahasan kita yang kedua ini adalah pembahasan tentang maf'ulun bihi ini, maf'ul ini. tentang isim, ya, isim yang melakukan pembacaan tersebut tidak disebutkan. Kan di sini artinya apa? Muhammad membaca Al-Quran. Nah, kalau kita hilangkan pelakunya, berarti jadinya apa? Al-Quran dibaca, kan gitu ya? Nah, sekarang kita tentang itu pembahasan kita. Jadi, kalau kita rubah menjadi seperti ini. Quri'a Al-Qur'anu. Quri'al Qur'anu. Jadi fa'ilnya dihilangkan. Yang tadinya objek, dia menempati posisi pengganti fa'il. Nah, tadinya dia mansub fathah, dia menjadi marfu atau dhamma. Al-Qur'ana yang pertama, yang kedua menjadi Al-Qur'anu. Ya, jelas ya? Ya, jadi yang kita bahas itu yang ini, Pak. Nah, inilah namanya al-maf'ul alladzi lam yusamma ma'ahu fa'iluhu. Objek ya, yang pelakunya tidak disebutkan. Quri al-Qur'anu. Al-Qur'an telah dibaca. Siapa yang dibaca? Disebutkan enggak? Enggak disebutkan. Nah, sedangkan yang di sini qara'a Muhammadun al-Qur'an disebutkan. Loh, ada perbedaan ini antara qara'a sama quri'a. Nah, kita lihat bukunya. Ya. Kalau kita mau membuat naibul fa'il, ya, yang awalnya dia itu objek, kemudian dimajukan posisinya. Al-Quran awalnya posisinya yang ketiga, setelah Muhammad, setelah fa'il. Ketika kita mau jadikan Al-Quran menjadi Al-Quran sebagai naibul fa'il, bagaimana caranya? Harus ada yang ditukar atau yang dirubah harakat dari sebuah kata. Apa itu yang dirubah? Fi'ilnya yang dirubah. Kita lihat. Fa in kana al-fi'lu madian, maka jika fi'ilnya adalah fi'il madi, maksudnya ketika ada ini, ada apa namanya? Naibul fa'il, pasti dia didahului oleh sebuah fi'il. Nah, tidak boleh fi'ilnya seperti ini. Enggak boleh pakai qara'a al-Qur'anu. Nanti artinya aneh. Al-Qur'an telah membaca. Dia yang melakukan. Jadi harus dirubah fiilnya. Yang tadinya qara'a menjadi quri'a. Iya, menjadi quri'a. Kalau begitu bagaimana rumusnya? Kita lihat biar lebih tahu. Fa in kana al-fi'lu madian, jika fiilnya yang mendahului naibul fa'il tersebut adalah fiil madi, maka dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Huruf awalnya di dhammah dan huruf sebelum terakhir di kasroh. Kita lihat ke quri'a. Yang awalnya qara'a, di dhammah awalnya. Awalnya qa menjadi ku. Pas ya? Di dhammah awalnya dan di kasroh huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir itu adalah huruf ra. Berarti jadi yang tadinya qara'a menjadi quri. Ya, quri'a. Loh, itu hamzahnya kenapa di atas ya? Ya, itu cara penulisan imla. Kita belum pelajari. Baik, kita ambil contoh lain. Misalnya Muhammad menulis pelajaran. Muhammad telah menulis pelajaran. Bahasa Arabnya apa? Iya, kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba Muhammadun ad-darsa. Baik. Di sini masih bentuk normal. Ini fi'il madi. Setelah fi'il pasti fa'il. Ad-darsa sebagai maf'ulun bih, objek ya. Nah, sekarang kita mau rubah maf'ulun bih itu menjadi naibul fa'il. Otomatis apa yang kita hapus? Apa yang kita hilangkan? Pelakunya kita hilangkan. Mana pelakunya di situ? Muhammad kita hapus. Langsung jadi kata badarsa gitu. Masih salah. Ya. Kalau mau seperti ini, nah bentuk fi'il yang di depan ad-darsa harus dirubah dengan rumus yang tadi disebutkan oleh pengarang. Dumma awwalu, di dhamma huruf yang pertama. Kataba, berarti huruf awalnya menjadi ku. Dan di kasroh huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhirnya apa? Ta, yang tadinya ta menjadi ti. Kutiba darsa, benar enggak? Masih kurang. Kenapa kurang? Harokat darsa itu masih harokat bentuk maf'ulun bih. Ketika sudah kita rubah fi'il yang sebelum ad-darsa seperti ini, kutiba, maka otomatis harokat ad-darsa menjadi ad-darsu. Inilah yang namanya na'ibul fa'il. Fa'ilnya hilang, ya, fa'ilnya hilang, yang di belakang menjadi maju. Menjadi posisi pada fa'il sebagai pengganti fa'il. Na'ib itu pengganti, wakil. Pengganti fa'il. Dan pengganti fa'il sekarang yang lagi kita bahas, itu harus marfu. Makanya gak boleh kutibat darsa. Salah. Pasti ada yang salah. Harusnya kutibat darsu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyama. Apa siyamu? Siyamu. Asyamu di sini sebagai na'ibul fa'il. Fi'ilnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan, tapi kutiba. Nah, kutiba baru alaikum. Asyamu setelah fi'il. Jelas ya? Baik. Paham, Pak? Jelas insyaallah ya. Kalau diam berarti paham. Ya. Itu tanda-tanda. Antum kalau misalnya mau itu kan, kalau yang ditanya diam berarti setuju kan? Sama berarti. Paham berarti kalau diam berarti paham gitu ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Tadi masih bentuk fi'il madinya ya. Jika bentuknya fi'il madi, maka di dhammah awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum terakhir. Ada lagi lanjutannya. Tadi kita masih mencontohkan fi'il madi. Wa in kana mudhari'an, wa in kana mudhari'an, jika fi'il sebelum na'ibul fa'il tersebut adalah fi'il mudhari, maka dhamma awwaluhu, di dhammah awalnya, sama ketika madi, di dhammah juga awalnya. Perbedaannya di sini. Wa futiha ma qabla akhirih. Dan huruf sebelum terakhir difathahkan. Ya, tadi kataba menjadi kutiba. Sekarang fi'il mudhari yaktubu menjadi di dhamma awalnya, berarti yu. Yuk. Dan di fathah huruf sebelum terakhir, huruf ta di fathah. Yang tadinya yaktubu menjadi yuk tabu. Baik. Ya jelisu menjadi yujelasu. Yan suru menjadi Yan suru menjadi yun soru. Ya. Yashrobu menjadi yushrobu. Tiga huruf, yang empat huruf. Yukrimu menjadi yukromu. Ya. Kembali lagi ke tiga huruf. Yada'u menjadi apa? Yada'u. Yuda'a. Yuda'a. Ya. Yarmi menjadi yurma. Ya, seperti itu ya. Di dhammah awalnya dan di fathah huruf sebelum terakhir. Baik. Kemudian wahuwa, silakan buka bukunya. Wahuwa ala qismaini. Ya. Dan na'ibul fa'il ini ada dua jenis, sama seperti fa'il ada dua jenis juga. Zohirin wa mudmar. Jenis na'ibul fa'il yang zohir, isim zohir, isim yang nampak. Dan jenis yang domir, yang kata ganti. Ya. Fadzohiru nahwa qawlika. Adapun contoh untuk isim yang zohir, Tadi sudah kita jelaskan di sini, jadi kita tinggal mengulang sedikit. Contohnya duriba Zaidun. Nah, tadinya doroba Muhammadun Zaidan. Ya kan? Doroba Muhammadun Zaidan. Menjadi tadi kan doroba Muhammadun Zaidan. Muhammad memukul Zaid. Di sini duriba Zaidun. Si Zaid dipukul. Muhammadnya dihilangkan. Ya. Karena itu definisi dari naibul fa'il, al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Al-ismul madzkurul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Fa'ilnya dibuang, objek menjadi fa'il. Maju ke depan. Duriba Zaidun, bentuk fi'il madhi. Bentuk fi'il mudhari'nya wa yudrabu Zaidun. Wa ukrima Amrun. Ini biasanya memang seperti itu ya. Kalau kita lihat buku-buku nahu, contohnya kalau enggak Zaid Amr, Zaid Amr. Ya kan? Duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun wa ukrima Amrun wa yukramu Amrun. Ya, ini contoh yang isim zahir. Di mana poinnya? Poinnya pada isim yang marfu. Amrun Zaidun. Dan ini sepaket, jika antum menggunakan itu sebagai naibul fa'il, berarti antum harus merubah fi'ilnya. Ya, dengan cara di dhammah awalnya dan di fathah atau di kasroh sebelum akhirnya, madhi dan mudhari. Baik. Contoh yang bentuk naibul fa'il dhamir. Isna asyar. 12 buah. Nahwa qaulika, contoh seperti ucapanmu, duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duriba, duribat, duriba, duribu, duribna. Ya. Saya atau duribtu, saya dipukul. Saya dipukul. Duribtu. Bagaimana bentuk ketika dia masih menjadi maf'ulun bih, masih bentuknya objek, duribtu. Coba dirubah. Duribtu kan sudah bentuknya naibul fa'il ya. Saya dipukul. Bagaimana jika sebelumnya itu adalah ada fa'ilnya, ada pelakunya. Duribtu. Hah? Dorobani Muhammadun. Ya. Dorobani Muhammadun. Ahsan. Dorobani Muhammadun. Ini masih bentuk normal ya. Pelakunya ada. Yang mukul ada. Ketika antum rubah menjadi bentuknya naibul fa'il, maka menjadilah duribtu. Saya dipukul. Ya. Duribna. Kami telah dipukul. Bagaimana bentuk sebelum dia, bagaimana bentuk jika fa'ilnya disebutkan? Pak Abu Jadid. Duribna, kami dipukul. Bagaimana bentuk jika fa'ilnya disebutkan? Padahal? Hah? Dorobna. La. Bagaimana bentuk jika fa'ilnya disebutkan? Dorobana Muhammadun. Ya. Dorobana Muhammadun. Muhammad memukul kami. Ya kan? Maka duribna, maka kami pun dipukul. Ya. Kalau dorobna, pelakunya kita. Kita yang melakukan. Ya. Wa duribta. Bagaimana bentuknya jika fa'ilnya disebutkan? Dorobaka Zaidun. Ya kan? Dorobaka Zaidun menjadi duribta. Gitu ya. Duribti. Dorobaki. Dorobaki Hindun. Atau dorobatki. Dorobaki Hindun. Dorobatki Hindun ya. Anti duribti. Kamu dipukul. Duribti anti. duribtuma, duribtum sampai akhir duribna. Ini semua bentuk naibul fa'il dhamir. Ya, bentuknya kata ganti. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Fadhal. Fadhal, Pak. Bisa, Pak. Ya. Enggak semua nama. Seperti Abbas, Al-Abbasu bisa. Zubair, Az-Zubairu bisa. Ya. Baik. Sisa 5 lagi isim yang marfu. Baik, dari 2 isim marfu tadi fa'il sama naibul fa'il. Ada yang kurang jelas? Tafadhol. Kalau tidak kita bikin latihan. Kita bikin latihan. Iya. Sebenarnya bukan hilang, cuma enggak disebutkan. Kalau kita sebutkan semuanya, ya. Duriba, duriba, duribu. Ada enggak duriba di sini? Ada ya duriba. Oh, duriba ada. Berarti antum tandai coba. Duriba ada, duriba, duriba, duribu. Ada semua ya. Kemudian duribat. Duribata itu enggak ada ya? Duribata enggak ada. Duribna ada. Duribta. Duribtuma. Duribtuma ada, duribtum. Duribti. Duribtuma 2 kali enggak disebutkan. Berarti itu ya. Duribata sama duribtuma. Sebenarnya itu juga bagian dari isim, bagian dari bentuk naibul fa'il yang dhamir, cuman mungkin buat menyingkat sama penulis jadi enggak disebutkan. Ya, ahsan. Baik. Kalau begitu kita latihan. Ya, kita latihan menerjemahkan beberapa kata dalam bentuk naibul fa'il. Jadi dalam bentuk menerjemahannya di. Jadi terjemahannya di. Misalnya Muhammad membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an telah dibaca. Qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Kan gitu ya? Qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Terus Quri'al Qur'an. Muhammad dibuang karena dia fa'ilnya. Ya, jadi seperti itu ya. Sekarang saya mau baca sebuah soal antum terjemahkan ke bahasa Arab dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Enggak susah-susah, bahasa-bahasa yang sering kita dengar. Pintu akan dibuka. Pintu akan dibuka. Ingat ya, terjemahan bahasa Arab, bahasa Indonesia itu semuanya jumlahnya jumlah ismiyah. Tapi antum harus mendahulukan fiilnya. Kalau ana bilang akan dibuka pintu. Agak aneh ya. Jadi ana terjemahkan dengan jumlah ismiyah, antum terjemahkan ke bahasa Arab dengan jumlah fiiliyah. Ya. Akan dibuka pintu atau pintu akan dibuka. Berarti pakai model naibul fa'il ya. Jenisnya naibul fa'il. Fadol. Mas. Ya, silakan antum baju putih. Samping Pak Yudi. Akan dibuka pintu. Kalau futiha telah dibuka, akan. Pakai sin ya. Berarti fi'ilnya fi'il mudhari. Jadinya sayuftahul babu. Ya, sayuftahul babu. Bagus. Roti telah dimakan. Ya, roti telah dimakan. Fadhal, Mas. Roti bahasa Arabnya apa? Udah ada enggak? Belum tahu. Roti bahasa Arabnya apa? Khubzun. Ya. Al-khubzu. Telah dimakan roti. Makan bahasa Arabnya apa? Akala. Akala sama al-khubzu. Bagaimana jadinya? Telah dimakan roti. Karena dia fi'il madi, maka dibentuknya bagaimana? Di domah awalnya dan di kasrah huruf sebelum terakhir. Jadinya ukilal khubzu. Ya. Ukila al khubzu. Soal terakhir ya, habis ini kita akan mendengar salah seorang dari kita akan membacakan ini matan al-Ajurumiyah, karena beliau sudah hafal sampai bab apa, jadi kita akan mentasmi mendengarkan beliau membaca. Soal terakhir ya, akan dibaca pelajaran. Akan dibaca pelajaran. Pak Tangguh sudah, jangan. Ya, silakan Pak. Akan dibaca pelajaran. Saya qra'u darsu. Darsu pelajaran. Akan dibaca bahasa Arabnya? Pelajaran akan membaca. Nanti kita kabur semua Pak, karena pelajarannya membaca sendiri dia. Dipasifkan, itu kan masih aktif kan? Pelajarannya yang membaca. Nah dipasifkan. Bentuknya fi'il mudhari. Nah rumusnya di dhammah awalnya dan di fathah huruf sebelum terakhir. Menjadi su-nya bukan bagian dari fi'il mudhari. Sa. Sayuqra'u darsu. Ahsan. Sayuqra'u ad-darsu. Baik. Selesai dua bab dari marfu'atul asma. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti sesi kelima ba'dal maghrib insyaallah. Dan sebelum kita tutup, silakan saudara Zainal membacakan beberapa bab dari matan al-Ajurumiyah, dan semoga menjadi motivasi buat antum semua kan yang mau menghafalkan. Oh ternyata mudah ya, ya memang mudah Pak. Kurang tipis kan. Coba Ahnaf dihafalin. Mudah Ahnaf. Atau Iqbal, atau Mirza ya. Dihafalin. Begitu selesai daurah, selesai ngafal matannya. Maksudnya apa selesai ngafal matannya? Lupa semua matannya? Ya bukan. Selesai ngafalnya udah selesai gitu. Ya. Fal yatafaddal mashkuran. Yalah. Oh ya, silakan di situ. Enggak pakai mic biar masuk di radio dulu live loh ini. Kan lumayan masuk radio. Eh, Nal, kapan lagi Nal? Yang lain nyimak ya. Kalau salah jangan diteriakkan. Ya, sampai mana Nal? Sampai Al-Mu'rabat. Ahsan, faddal. Jadi dari awal sampai halaman 87. Yalah, kum. Ngadepnya ke sana. Ya, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu hal wal lafdul murakkabul mufid bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam. وحروف الخفض وهي من وإلى وأن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف الخصم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بالقد والسين وصوف وتاء تأنيث الساكنة. والحرف ما لا يسبه دليل معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونسب وخفض وجزم. وللأسماء من ذلك الرفع والنسب والجزم والخفض والجزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنسب والجزم والخفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: fil ismil mufrad wa jam'i taksir wa jam'il muannats salim wal fi'l al mudhari alladhi lam idza tasala bi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannatsatil mukhatabah. Ya, enggak apa-apa gitu. Wa ammal waw fatakunu alamatan lirafi fi jam'i wa ammal waw fatakunu alamatan lirafi fi mawdi'aini fil ismil fi jam'il fi asbil asma'il khamsah wa jam'il mudzakkar salim. Wa ammal alif fatakunu fi jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah wa hiya fi jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka akhuka hamuka fuka du malin. Wa ammal alif fatakunu alamatan lirafi fi tathniyatil asma'il khassah wa ammal nun fatakunu alamatan lirafi fil fi'lil mudhari alladhi idza tasala fil fi'lil mudhari alladhi enggak ada aladhinya fil fi'lil mudhari fil fi'lil mudhari idza tasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannatsatil mukhatabah wa lin nasbi khamsu alamatin al fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Wa amma al fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi' fil ismil mufrad wa jam'i taksir wa fi jam'il muannatsi salim wal fi'lil mudhari wa fi'l mudhari alladhi lam yattasil wa fi'l mudhari alladhi idza dakhala alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi shay'un. Wa amma al alifu fatakunu alamatan lin nasbi wa amma al alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khams fil asma'il khamsa wa amma nahwa ra'aytu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik. Ya. wa amma al kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannats salim wa amma hadfun nun fayakunu amman ya fatakunu alamatan lin nasbi fi tathniyati wal jam'il mudzakkar salim. Ya. Wa amma hadfun nun fayakunu alamatan lin nasbi fil af'ali allati rafa'a bi thabati nun wa lil khafdi thalathu alamatin al kasratu wal ya'u wal fathatu. Wa amma al kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi' fil ism al mufrad al munsharif wa fi jam'il taqsir al munsharif wa fi'l al mudhari alladhi wa fi jam'il muannats salim. Ya. Wa amma al ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi' fi tathniyah wa fil asma'il khamsah wa amma al ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi' fil asma'il khamsah wa fi tathniyah wa fi jam'il mudzakkar salim. Ahsan. Wa amma al fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif wa lil jazmi alamatan as-sukun wal hadfu. Fa amma as-sukun fatakunu alamatan lil fayakunu fa amma as-sukun fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari as-sahih al akhir. Wa amma hadfu an-nun fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari al mu'tal al akhir wa fil af'al allati raf'uha bi thabati an-nun wa fil af'al al khamsah allati raf'uha bi thabati an-nun. Ahsan. Faslun al mu'rabat qisman, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Fal ladhi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa'in: ismul mufrad wa jam'u taksir wa jam'ul muannats salim wal fi'l mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri shay'un. Kulluha turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Wa kharaja an dhalika thalathatu ashya'in: jam'ul muannats salim tunsabu bil kasrah yunsabu bil kasrah wal ismu alladhi la yansarif yukhfadu bil fathah wal fi'l mudhari al mu'tal al akhir tujzamu bihadfi akhirih yujzamu bihadfi akhirih. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فالتثنية، فأما التثنية ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم ترفع بالواو يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بهذفها. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. Ya, siapa lagi, Pak? Ahsan, masya Allah. Nanti kalau hafal semua, kayaknya panitia bakal nyiapkan hadiah bagi peserta yang hafal matan al-jurumiyah. Ya. Karena ilmu itu ya hafalan, Pak. Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ya kan, ilmu itu di dada, maksudnya dihafal. Kalau kita nggak ngafal, bagaimana menentukan nun itu tanda rofa untuk apa saja? Untuk apa ya? Harus dihafal, baru kita bisa masuk ke lebih yang dalam. Ya. Ahsan, Zainal. Baik. Semoga nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ada yang mau seperti itu ya. Jadi sebelum kita bubar, ada yang mau baca setoran hafalan matan ajrumnya ini singkat, Pak. Cuman berapa halaman ini, karena pakai modulnya agak tebal aja jadinya ngeri kita lihatnya kan. Kalau dicetakan-cetakan Arab ya tipis-tipis, tulisannya kecil-kecil. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan di sesi kelima. Baik, wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.